dalam. Seandainya kau tahu kenapa birunya cintaku padamu sebiru langit yang di atas sana. Swear, swear lo ya. Suka, wasik. Ayo Mas Suhudi, sama Suhudi. Ayo. Jangan, jangan kau simpan cintamu di balik awan yang hitam. Karena lagi masih seperti yang dulu. Seperti yang dulu, aku dan biru seperti boleh. Alhamdulillah.